Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Kami daripada Tertarik bersama YB ya, dari Miri ya, Miri Sarawak. Nak tanya sikit Datuk, bagaimana perkembangan PRN di Sarawak sekarang ni? Semakin panas. Gear pun semakin naik. Dulu macam hari pertama tu macam tak masuk gear langsung. Sekarang ni dah saya rasa sekarang ni dah gear 2.5 lah kot. Kalau ada kerjaan 5 gear. Dan kita telah menyatakan manifesto kita. Yeah. Dan mereka juga telah menyatakan manifesto mereka. Yeah. Ini menunjukkan masing-masing memberikan garis-garis besar haluan perjuangan, tetapi percaya lah bahawa manifesto kita jauh lebih baik daripada mereka punya. Jadi bagaimana sambutan ceramah-ceramah Barisan Nasional di Sarawak, Datuk? Saya dah pergi 7 Dewan Undangan Negeri. Yeah. Dan dalam masa 3 hari ini saya akan berkempen di 9 Dewan Undangan Negeri. Dan dalam masa 3 hari yang terakhir itu masih program saya masih dirangka. Jadi pulun habis lah kata orang tu. Saya ni ada special case kerana isteri saya orang Sarawak. Oh, orang buat satu ton satu hari program saya 3 hari 9 ton sebab saya nak Sarawak ini terus maju di bawah Barisan Nasional. Ya. Yang dibina dan dibawa oleh Barisan Nasional. Yeah. Dia sebenarnya bukan kisah berapa orang tu lama atau tak lama. Yang penting adakah dia dapat dan berjaya membangunkan negeri dan juga bandar dan juga pekan dan juga desa. Itu yang Pengen Seri telah lakukan. Yeah. Dan beliau juga telah menyatakan beliau akan meletak jawatan. Ya. Jadi tidak timbul isu utama yang dibangkit oleh pembangkang yang mengatakan bahawa beliau terlalu lama. Kalau nak dilihat pemimpin-pemimpin pembangkang jauh lama daripada dia. Lingkin Siang lama, Karpal Singh lama, Hadi Awang lama, Nek Aziz lama, Anwar Ibrahim 30 tahun lama. Mengatuk apa ni? Kata orang tepat Paku Dulang. Paku Sopi mengatuk orang dia yang lebih. Okey, kami dapat tahu Datuk apa ni ceramah-ceramah pembangkang ni kebanyakannya personal attack ya Datuk. Tak ada isu-isu yang memberi pembangunan pada negeri Sarawak ya Datuk. Okey Datuk, satu soalan. Bila Datuk nak ke Miri? Miri? Ya. Yeah. Bila saya akan ke Miri? Akan ke Miri, ya? Jadual saya tak hafal. 3 hari, 9 lun. Mesti ada punya lah. Mesti ada punya. Tapi saya pergi ke kawasan yang kelabu-kelabu lah. Okey. Okey, terima kasih Datuk. Ya, kami sampai nanti. Yeah. Nanti Datuk. Ya. Yeah? Terima kasih Datuk. All the best. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Datuk. Okey, itu Rizamir. Ya. Datuk Ahmad Maslan ya. Ya, Datuk Ahmad Maslan. Dia Kuching dia. Beliau ada di Kuching ya. Dia ni apa? beliau bercakapkan ni sekarang ni dah masuk gear apa dah? Gear 2. 2.5 mereka. 2.5. Baru nak masuk gear 2.5 dah. Masuk 2.5. Kita akan apa ni, dia kata mungkin akan terus ke gear 5 tak lama lagi eh. Yes. Apa lagi apa dia isu-isu dia cakap tadi? Jadi isunya kita beritahu tadi sama seperti sini ya, di mana apa yang dibawa oleh mereka tu adalah banyak isu-isu peribadi ya. Personal banyak attack. Peribadi personal attack. Memang setuju ke tadi ya? Dia setuju dengan kita. Memang banyak dan isu-isu yang dikeluarkan oleh pembangkang adalah personal attack. Yes, kan? Personal attack. Dan kita juga akan menunggu beliau di sini ya, di sini. Ya. Yes. Dan beliau bekerja kuat ni cuba dan secara langsung apa dia beliau mengatakan apa dia beliau isteri Isteri beliau ni kebetulan ada nama kucing punya. Orang kucing, orang Sarawak. Orang Sarawak. Jadi itulah. Jadi dia memang dia lebih mengetahui lah. Katanya mengenai apa ni development, macam mana majunya Sarawak ni ya. So ini adalah first hand lah. First hand experience. Dan lepas tu dia kata dia ceritakan pasal orang lama. Pengalaman. Dia kata orang lama. Aziz pun lama juga kan. Anwar pun lama juga kan. Ni apa Lim Kim Siang pun lama dah memimpin DAP, kenapa nak bertikai kan? Yes. Kenapa nak bertikaikan Ketua Menteri Sarawak eh? Jadi tak semestinya yang lama tu tak elok eh. Jadi persoalannya kemampuan. Persoalannya kemampuan. Dia ada yang mampu untuk bertakbir selama berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun. Ya, itu dia kemampuan. Daripada kita beri kepada seseorang yang baru dan dua kali kalah. Dah pernah kalah dua kali ya. Takkan kita nak berikan satu negeri ini kepada orang begitu kan? Okey, Zamir, okay. Kita akan kembali lagi dengan isu-isu panas lagi. Yes. So, stay tune. Hari ini kita nak makan apa ini? Kita hari ini, kita tak tahulah. Saya dengar ada kawan-kawan kita daripada SPP, daripada Kemas nak belanja makan. Saya tak tahulah. Oh, belanja makan. Ah, dia nak belanja makan. Dia 8 ke dia 9, saya tak tahu. Tak apa, ya? Okey. Okay. Alright, okay. Zamir. Okey. Okay.